ternyata ku mendengar semua. Tak percaya semua tingkah laku tentangnya. Bagaimana jadinya bila ku berhadapan dengan dirinya? Dapatkan nanti ku simpan cahaya cinta di mata indika. Di dalam, hanya di dalam. Oh, biarlah ku pendam semua sinar-sinar cinta yang makin membara. Sesungguhnya tak ingin dengar itu semua. Yeah.